السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita membahas tentang zakat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sampai kepada perkataan muallif, wa in malaka nisaban sigharan. Taqra ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa in malaka nisaban sigharan in naqala hauluhu hina malakahu. Dan apabila seorang memiliki binatang ternak telah mencapai nisab kan tapi masih kecil, in aqada hauluhu hina malakahu, in aqad terjadi haulnya sejak dia memilikinya. Ya, maksudnya adalah seorang punya kambing 39 ya, pada tanggal 1 Ramadan. Sudah wajib zakat belum? Kenapa? Belum sampai nisab dan belum haul, berarti belum terpenuhi syarat wajib. Subhanallah, pada Ramadan hari kedua lahir satu ekor kecil, genap 40. In aqada hauluhu hina malakahu. Pada Ramadan kedua tadi ya, sejak dimilikinya lahir yang satu kecil tadi, genap menjadi 40, berarti mulai menghitung haul sampai nanti 2 Ramadan tahun depan, bila jumlahnya terus bertambah dan tidak pernah berkurang dari 40 ekor, maka dikeluarkan satu ekor. Wa inna qasa nisabu fi ba'd al-hawli aw ba'ahu aw abdalahu bi ghairi jinsihi la firaran min az-zakati in qata' al-hawlu wa in abdalahu bi jinsihi bana 'alayhi hawlihi. Bana ala hawlihi. Wa inna qasa an-nisab, dan apabila nisabnya kurang pada sebagian haul, atau dia menjualnya, atau dia mengganti dengan selain jenisnya, bukan karena lari dari zakat, maka terputus haulnya. Yeah. Dan apabila dia mengganti dari jenis yang sama, maka kembali ditetapkan haulnya. Ya, ini maksudnya adalah tadi mulai 2 Ramadan mulai menghitung haul, nah, karena mulai nisab. Di akhir Syawal sudah bertambah umpamanya jadi 45. Di akhir Zulqa'dah tambah jadi 50. Subhanallah. Di Zulhijjah ya, dia menyembelih sebanyak 11 ekor, dia kurbankan 11 ekor. Ya, mungkin satu untuk ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, anaknya, dirinya dan istrinya. Hah? Tinggal berapa lagi? 39. 39 inqata al-haul. Berarti enggak jadi dia 2 Ramadan tahun depan berzakat. Karena sekarang tinggal 39 pada saat akhir Zulqa'dah. Jelas ini maksudnya seriusan. Au ba'ahu, atau dia jual. Dia jual hewan tadi atau harta yang terkena zakat tadi, dijualnya dengan uang. Ya, karena dia butuh uang umpamanya, dia jual, orang beli dengan harga bagus dan dia butuh uang. Maka dia jual kambing tadi 11 ekor. Sekarang berubah menjadi uang dia. Dan uang dipakai untuk kebutuhannya. Terputus haulnya. Nanti sampai mulai 40 awal menghitung haul lagi. Au abdalahu bi ghairi jinsihi, atau dia tukar dengan selain jenisnya. Ya. Dia tukar umpamanya dia punya uang rupiah. Sudah sampai nisab sebanyak senilai 85 gram emas. Sekarang pergi sekitar 54 juta umpamanya. sudah sampai. Dia mulai sampainya tadi di 1 Ramadan. Di 1 Muharram ya, atau di 1 Syawal umpamanya. Dia siap-siap mau pergi haji. Dia tukar ke dalam bentuk real. Ya. Maaf, real masih sejenisnya. Digabung dia. Dia tukar dalam, dia belikan umpamanya motor. Dan dipakai. Motor kan tidak terkena zakat. Maka berkurang uangnya, tinggal lagi 40 juta. Terputus haulnya, maka tahun depan tidak jadi dia berzakat. Karena haulnya sudah terputus, hitung bikin haul baru lagi semenjak sampai uangnya 1 nisab. Ya. La firaran minaz zakah. Bila mana tujuannya itu bukan untuk lari dari zakat. Kalau ingin lari dari zakat, ya. Dan ini masalah hati. Allah yang tahu hati kita. Ketika tadi di Ramadan, tanggal 1 Ramadan tahun depannya, besoknya kan harus kembali zakat kambing 1 ekor. Nah. Ya, tadi dijualnya 11 ekor kambing. Sehingga tinggal 39 dan tidak jadi besoknya berzakat. Niatnya adalah lari dari zakat. Ya, kalau dari zakat, tetap dia wajib mengeluarkan 1 ekor. Baik. Yang halaman wa in abdalahu bi jinsihi bana 'alal hawli. Dan jika dia ganti dengan jenisnya, maka dia bangun di atas haul yang pertama tadi. Kalau umpamanya uang rupiah, dia tanggal 1 Ramadan tahun ini alhamdulillah genap uangnya 85 gram emas sebanyak 54 juta rupiah. Berarti 1 Ramadan tahun depan bila uangnya terus di atas nisab rupiah tadi, maka dia keluarkan zakatnya berapapun saldonya pada waktu itu. Dia tukar sebagian ke dolar karena dia berpikiran bahwa dolar mungkin akan naik harganya. Ya, dia beli 30 juta dolar, 30 juta rupiah dia beli dolar, dapat mungkin sekian ribu dolar, 3 ribu atau berapa umpamanya. Ya, dia beli 45 juta dengan 3 ribu dolar. Ini haulnya tetap di 2 Ramadan tadi. Karena ini masih satu jenis. Masih jenis emas dan perak atau mata uang. Paham maksudnya saya, Ihsan? Wasil. Wa tajibu az-zakatu fi 'ayni al-mal wa laha ta'alluqun bidh-dhimmah wa la yu'tabaru fi wujubiha imkanu al-ada'i wa la baqa'u al-mal wa az-zakatu kad-dayni fi at-tarikati. Dan wajib zakat dalam harta walaha ta'alluqun bidh-dhimmah, dan terkait dengan dhimmah, wala yu'tabar fi wujubiha, dan tidak dianggap akan wajibnya imkanul ada memungkinkan pembayaran, wala baqa'ul mal, dan tidak tetapnya harta, dan zakat seperti hutang dalam at-tarikah, dalam waris. Ya. Jadi rumus berkata Malik. Tajibu zakah fi ainil mal wal ha ta'alluqun bidh-dhimmah. Di sini ada tiga pendapat berarti. Pendapat pertama bahwa zakat itu wajib pada zat hartanya. Berarti kalau hartanya hilang atau lenyap, ya, dia tidak ada kewajiban zakatnya. Kalau dikatakan ainul mal. Pendapat yang kedua bahwa wajibnya adalah pada zimmah. Zimmah itu pada tanggungan seseorang pemilik harta tadi. Andai pun harta itu hilang, dia tetap wajib membayar kewajiban zakat tadi. Yang dipilih oleh mu'alif memang wajibnya pada harta, karena Allah mengatakan khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Berarti kewajibannya pada harta. Tetapi dia juga ada hubungannya dengan zimmah, tanggungan. Karena seorang pedagang, hartanya akan berputar terus. Ya. Kalau dikatakan bahwa wajib pada zat hartanya saja, perkataan pendapat pertama, hartanya saja, pada waktu jatuh tempo zakat, itu barang tidak boleh dia jual sebelum dia keluarkan zakatnya. Bukan begitu sesungguhnya yang terjadi pada kewajiban zakat tadi. Dia memang wajib pada hartanya, pada zat hartanya, tapi ada hubungan dengan tanggungan. Dengan, iya, tanggungan bahasa Indonesia. Wallahu ta'ala alam, ini bagian dari sebagian perkataan para fuqaha yang berhubungan dengan ilmu mantik. Terus. Wala yu'tabaru fi wujubiha imkanu al-ada'i. Dan tidak dianggap dalam kewajibannya itu memungkinkan mengeluarkannya. Artinya jatuh tempo masuk zakat. Ya. Tapi harta tadi sedang di tangan orang, dipinjam oleh orang. Sudah 1 tahun dia pinjam, dan sampai sudah dia pinjam 100 juta. Tetap dikeluarkan zakatnya. Padahal Anda kan tidak mungkin bisa mengeluarkannya di tangan orang. Ini yang dimaksud perkataan mu'alif, wala yu'tabaru fi wujubiha imkanul ada, wala yu'tabaru baqa'ul mal, juga tidak dianggap uang itu masih ada. Walaupun seperti yang tadi, hilang, lenyap, sudah wajib zakat umpamanya, tapi Anda lalai. Tadi malam-malam terbakar toko Anda, tetap wajib zakat tadi. Tidak dianggap baqa'ul mal. Kecuali untuk menghitungnya tadi butuh waktu. Umpamanya Anda punya 10 supermarket. Kan repot ngitung satu-satu barang-barang, karena stok opna itu juga di dalam zakat niaga yang dihitung bukan labanya saja, bukan rupiahnya saja. Barang dagangan itu dizakatin semuanya. Untuk menghitung barang tadi mungkin butuh waktu 1 atau 2 hari. Dalam saat penghitungan umpamanya lah qadarullah terjadi musibah, semoga tidak ada kewajiban. Ya. Wazakatu kadaini fit tarika, dan zakat sama dengan hutang dalam masalah waris. Ini hutang kepada Allah Azza wa Jal dan hutang kepada mustahik zakat. Jadi bila seseorang yang lalai dalam membayarkan zakatnya, kemudian dia wafat, dan para ahli warisnya mereka tahu bahwa yang meninggal ini dia belum mengeluarkan zakat dari hartanya, maka harta itu tidak boleh dibagi waris dulu sebelum zakatnya dihitung dan dikeluarkan. Ya. Baik, cukup kali saya, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz, dan demi pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian faedah dari beberapa poin pembahasan dari bab zakat yang disyarah dan dijelaskan oleh Ustaz. Kita langsung berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya dalam bab ini untuk memperdalam pemahaman dan ilmu yang insyaAllah akan bermanfaat. Anda bisa juga bertanya terkait dengan muamalah yang lain di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Baik, kami angkat dari telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dan Budi di perjalanan. Baik, Pak Budi, silakan, Pak. Ya, Anda mau tanya mengenai zakat mal. Nah. Jadi, Anda punya simpanan uang, sudah nisab dan haul. Kemudian, tahun lalu tuh Anda beli tanah gitu ya. Rencana buat investasi. Investasi maksudnya apa, Pak Budi? ya daripada uang itu nganggur jadi tabungan, ana belikan tanah gitu saja. Nah, tapi ketika niat beli tanah tidak diniatkan untuk didagangkan. Belum. Hmm. Ya mungkin nanti entah kapan atau mau ditempatin itu ana belum tahu sih. Mungkin ditempatin, mungkin dijual juga. Iya, betul. Iya, dan sampai sekarang belum dijual-jual, belum ditempatin juga. Belum, belum. Iya, ini tidak ada zakatnya. Oh, tidak ada zakat ya, Ustaz. Tidak. Oh. Kemudian juga ana punya jadi harta uang plus tabungan emas ada 10 gram. Nah, itu terhitung sebagai harta nanti yang akan zakatnya atau tidak? Yang emas ini. Yang sisa ini dengan emas sampai nisabnya enggak? Emasnya 10 gram. Emas 10 gram. Yang 75 gram senilai uang enggak? Ya. Emas kan 10 gram. Emas dengan rupiah itu digabung. Paham Pak Budi? Belum, belum paham. Emas 10 gram, sekarang berapa nilai emas 10 gram? 6 juta umpamanya ya? Iya, 6 jutaan. 6 jutaan. Terus, ini kan enggak sampai nisab. Betul. Anda punya uang atau tidak sebanyak 5 atau 48 sehingga sampai nisab? Punya, punya. Punya. Digabung itu semuanya. Dari emas juga dizakatkan, dari rupiah juga dizakatkan. Oh, berarti uang yang sudah sesuai nisab plus emas. Emas itu ya, plus uang emas itu ya. Emas, emas bukan dipakai kan? Tidak, tidak. Memang buat ditabung emas batangan. Iya, iya. Jadi juga dizakatkan. Dinilai dengan harga, karena bukan emas yang Anda keluarkan, rupiah Anda keluarkan. Kalau emas Anda keluarkan, jelas. 2,5% dari 10 gram tadi. Kalau Anda ingin keluarkan dalam bentuk rupiah, ya, dengan harga beli. Karena tujuan Anda kan adalah emas. Oh, berarti dengan harga beli waktu awal itu ya? Bukan waktu awal, per hari Anda mengeluarkan zakat. Ya. Jelas, Pak Budi? Oke. Jelas, jelas, jelas. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Allahu barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair, Pak Budi, perjalanan. Hati-hati jalan, Pak. Barakallahu fiik dan sekolah keras pertanyaannya. Kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Masih dalam bab zakat, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, Bapak? Saya Adi, Pak, di perjalanan. Baik, silakan Pak Adi. Oh ya, saya mau tanya, assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahun lalu kan saya akad beli rumah ya, Kak, ya Ustadz. Nah, tapi di tengah perjalanan developernya kan ada masalah dan saya mengajukan pengembalian dana saya yang sudah masuk. Nah, jadinya kan si developer itu bersedia mengembalikan. Apakah uang yang belum dikembalikan itu masuk di utang yang harus saya zakatkan, Pak Ustadz? Anda sudah terima uangnya? Belum, Pak Ustadz, masih di developernya. Developernya sepertinya lancar utang piutang Anda atau akan bermasalah? Lancar, Pak Ustadz. Dia berkomitmen untuk membayar. Komitmen bukan berarti lancar. Lancar itu artinya kalau Anda naruh uang di rekening di bank tabungan itu bentuk akadnya juga piutang. Tapi kalau piutang insya Allah lancar di bank. Tapi kalau kepada seseorang, kepada seperti yang developer, wallahu a'lam, saya enggak tahu dia lancar atau tidak, kecuali kalau dia perusahaan besar bonafit dan tidak ingin rusak namanya, itu kemungkinan lancar. Tapi kalau developer kelas biasa, saya khawatir Anda sudah berzakat berkali-kali sedangkan uang rupiah Anda tidak ada terima-terima. Maka wallahu alam, setelah diterima saja nanti zakatkan sekali. Oh, berarti setelah uangnya saya terima, dizakatkan sampai hisabnya baru saya zakatkan gitu, Pak. Dia sampai nisab atau belum? Belum, saya mengajukan pengembalian dana itu awal tahun ini. Bukan haul pertanyaan saya. Oh, jumlahnya, Pak Ustadz, ya? Iya. Ya, jumlahnya sudah mencapai hisab. Iya, keluarkan sekali. Walaupun nanti dibayarnya setelah setahun, setelah dua tahun. Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, jazakumullah khair. Ya Pak Adi, di perjalanan. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang berikutnya, yang ketiga. Silakan di 021 8236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu? Terang, Pak Ustaz. Dengan siapa, di mana? Iya, baik. Silakan, silakan pertanyaannya. Kalau misalnya menjadi maklar asisten rumah tangga, Pak Ustaz, kayak penyalur gitu dari orang lain ke kita gitu, itu kalau kita menerima upah dari orang yang menerima pembantu, kita harus memberikan seberapa persen kepada penyalur pertama gitu, Pak Ustaz, yang halalnya dari syariat gitu, Pak Ustaz. Dalam syariat, masalah harga itu antara kesepakatan kedua belah pihak. Selagi saling redha dan tidak ada kezaliman, hukum asalnya halal. Nah, demikian. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan. Saya bertanya, kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Bapak Iwan. Pak Iwan di mana? Bapak Iwan di Ciracas. Silakan, Pak Iwan. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah boleh memberikan zakat itu ke mertua, Ustaz? Mertua tinggal di Anda atau tidak? Tidak, Ustaz. Zakat Anda atau zakat istri ini? Zakat saya, Ustaz. Boleh kalau zakat Anda. Bila mertua Anda adalah orang yang berhak menerima zakat, boleh diserahkan kepada. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallahu khair, Pak Iwan di Ciracas. Kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 021-823-6543. Baik, halo. Baik, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Abdullah. Di mana, Umu Abdullah? Di Yogyakarta. Baik, silakan, Umu Abdullah. Afwan, saat ini mau nanya. Kan ibu saya meninggal tuh tahun 96. Kemudian meninggalkan rumah yang saat ini belum dibagi. Sampai bapak saya meninggal tahun 2017. Alasan belum dibagi karena ada sebagian ahli waris yang keberatan untuk dibagi ahli warisnya. Itu gimana ya, Ustaz, pembagiannya ya? Mohon solusinya, Ustaz. Barakallahu fikum. Sebentar, Ibu. Halo, Ibu. Alhamdulillah. Ya. Baik. Silakan. Ya. Ini pada saat ibu Anda namanya siapa? Gimana, Ustaz? Ibu Anda itu namanya siapa? Ya, namanya Rokayah. Pada saat ibu Rokayah wafat, rumah itu milik ibu Rokayah atau milik suaminya? Milik ibu Rokayah. Dia yang beli. Dari waris ibunya, ibu Rokayah. Ah, ya, taib. Ketika dia wafat itu harus dibagi dan suaminya juga dapat. Suami dapat seperempat. Kalau anak berapa orang anak Rukayah tadi? Kita anak yang kandungnya 3 laki-laki. Anak Rukayah. Iya. Memang 4. Anaknya 4. Terus 3 laki-laki, 1 perempuan. 1 anak perempuan. Nah, 7. Ya, pas 1/4, kemudian sisanya dibagi 7. 7 kali 4, 28. Ya, 1, 3, 7 kali 4, 28. Dibagi 28 hartanya, Ibu. untuk laki untuk suaminya dapat 4/28, anak laki-laki dapat 6/28, anak perempuan dapat 3/28. Jelas? Ya. Pada saat suami dari Ruqayyah wafat, ya, suami selain saham dari rumah tadi, ada lagi hartanya yang lain? Enggak, dari bapaknya enggak ada. Tapi bapak meninggalkan anak karena menikah lagi. Itu gimana ya? Ya, suami ini siapa namanya? Namanya? Suami Ruqayyah itu siapa namanya? Abu Umar. Abu Umar. Ketika Abu Umar wafat 2017, yang saham Abu Umar yang 4/28 di rumah Ruqayyah tadi belum dibagikan ya? Iya, belum dibagikan. Abu Umar ini punya harta yang lain selain itu? Uang tunai, kendaraan, dan lain-lain? Ya, hanya motor. Hanya motor? Ya. Yang penting seluruh harta Abu Umar masuk bagian dari rumah tadi juga dibagi. Anak Abu Umar ini berapa selain yang 4 dari Ruqayyah tadi? 5. Dari istri barunya ada anak 1 gitu? Ada 5 dari istri barunya. Dari istri sebelumnya dengan Ruqayyah 4? Iya. Nah, 5 ini berapa laki, berapa perempuan? Yang 1 laki, sisanya perempuan. 4. Berarti ke anak Abu Umar 4 laki, 4 perempuan. Iya. Ya. 4 laki 12. Harta Abu Umar pada saat Abu Umar wafat istrinya hidup, istri yang keduanya. Masih. Ah, istrinya dapat 1/8. Kemudian anak laki 4 anak perempuan, ya, 1/8, 1/7 akan dibagi kepada 12. Ah, anak perempuan berapa jadinya? 4. Empat dari istri yang kedua. 4 dan 5. Berarti 8 + 5 = 13. 13. 13 dikali 8. 104. Sah. 104. 13, kemudian laki-laki 14, perempuan 7. Dibagi hartanya menjadi 104, Ibu, harta si Abu Umar. Jelas? Ya. Istri keduanya dapat 13 + 104. Tapi Ustaz, permasalahan. Catat dulu Ibu, catat dulu. Udah dicatat? Ya. Anak laki-laki masing-masing dapat 14 + 104. Ya. Anak perempuan masing-masing mendapatkan 7 + 104. Ya. Jelas? Ya. Ah, apa pertanyaannya lagi? Sebagian ahli warisnya itu masih keberatan kalau dibagi warisannya untuk saat ini. Itu gimana ya solusinya, Ustaz? Kalau dia keberatan, suruh dia beli. Paham maksud saya? Iya. Ya udah, kalau dia nggak mau beli, apa hak Anda melarang kamu? Yang keberatan siapa? Anak laki atau perempuan? Anak laki-lakinya. Berapa orang? Ya, dua orang. Dua orang, saham mereka cuma 28. Saham yang lainnya lebih dari 870. Paham, Ibu? Ya. Dalam semua harta bersyarikat, tentu pemegang suara adalah suara terbanyak, saham terbanyak. Saham mereka nggak sampai 30%, ya, maka tidak ada hak mereka untuk menghalangi hal tersebut. Sama saya punya perusahaan. Jelas, Ibu? Ya. Saham saya 55%. Saham Sat Ihsan cuma 45%. Saat itu mau saya jual, mau saya apain, saya bilang, oh nggak bisa Ustaz, nggak bisa Ustaz. Tidak ada hak suara dia. Jelas? Iya Ustaz. Apalagi ini yang ngomong cuman sahamnya cuman nggak sampai 30%. Cukup jelas saya kira. Wallahu'alam. Demikian mungkin dikomunikasikan yang disampaikan. Semoga Allah kasih kemudahan bagi Umi dan keluarga. Demikian jawabannya. Ada yang lain? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada pendengar kita yang ada di Jogja. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan pembagian harta waris dari kedua orang tua atau ayahnya. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan satu pertanyaan sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Indra di jalan. Silakan Pak Indra. Ini Tad, saya mau nanya tentang waris, tapi ada kaitan dengan wasiat gitu. Silakan Pak. Yang punya harta ini perempuan. Namanya Pak? Namanya Sri. Baik. Ya lalu dia punya anak satu, tapi juga punya anak angkat satu. Anak apa? Anak laki-laki ya Pak? Anak angkatnya perempuan, anak kandungnya laki-laki. Baik. Nah, lalu sebelum Ibu Sri ini meninggal, sempat memberikan satu wasiat, seperti pembagian harta gitu, Tad. Jadi buat si anak perempuan tuh rumah, untuk anak laki-laki ini rumah yang B, sudah dibagi-bagi gitu. Terus kemudian, Ibu Sri ini meninggal, dan suaminya itu seperti tidak mau memberikan apa yang sudah diwasiatkan oleh istrinya ini mengenai harta si anak angkat gitu kan. Jadi fokusnya itu cuma kepada anak kandungnya aja. Yang saya mau tanya, si anak angkat ini berhak sesuatu nggak sih dari Ibu Sri ini, meskipun tadi si Ibu Sri ini udah keburu meninggal gitu. Nilai rumah yang diwasiatkan ke anak angkat perempuan tadi berapa? Nilainya, Tad? Hah? Nilainya kayaknya di atas 1 sih, Tad. 100 juta. Oh, 1M, Tad. 1M. Keseluruhan harta Sri ini berapa? Kalau aset sih kelihatannya sih bisa sampai 3, Tad. 3M aset dia dan uang tunainya termasuk rumah tadi. Iya, kira-kira seperti itu. Ya. Kalau lebih dari sepertiga keseluruhan harta si Sri ini, itu wasiatnya batal. Karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau harta Sri ini lebih dari 3M, ya, kalau pas pun boleh, tapi ceklah dulu dengan baik. Kalau dicek mamanya memang hartanya pas 3 miliar. Ya, dan nilai rumah ini dinilai pada saat ini adalah sebanyak seharga 1 miliar, tidak lebih. Itu boleh sah wasiatnya. Kalau umpamanya harta si istri itu adalah 3 miliar, sedangkan harga rumah yang diwasiatkan untuk anak angkat tadi adalah 1,1, maka wasiatnya batal. Dan si wanita perempuan tadi dapat sepertiga dari keseluruhan harta. Ya, dengan cara umpamanya kalau dia tetap mau rumah yang anak angkat tadi, dia bayar 100 juta lagi kepada ahli waris yang lain. Oke, berarti wasiat ini berhak tetap buat si anak angkat tetap. Berhak bila kurang dari sepertiga atau sama dengan sepertiga. Iya. Oke, baik, Ustaz. Nah. Baik, jazakallahu khair, akhi Indra. Baik, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita, baik, siswa di sekolah membeli baju olahraga, Ustaz. Lalu kemudian guru mendapatkan secara gratis dari penyedia baju olahraga tersebut. Dan pertanyaannya, apakah guru yang menerima baju olahraga masuk ke dalam bagian riba, Ustaz? Dia bukan riba, tapi rishwah. Allah. Rishwah, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ar-Rashi wal Murtashi fil nar. Memberi rishwah dan penerima rishwah dalam neraka. Dalam hal ini, si ibu guru adalah penerima rishwah. Si pihak pemberi, yaitu pihak pemasok, adalah sebagai pemberi rishwah. Dua-duanya dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Maka kasihan, gara-gara baju olahraga seorang masuk neraka. Lebih baik jangan diterima. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beli tanah dan kemudian saya bikin rumah, Ustaz. 10 tahun saya sudah tinggal di situ. Lalu sekarang tiba-tiba ada orang yang datang dengan membawa sertifikat tanah yang saya tempati. Dan sertifikat saya dengan dia sama-sama terdaftar di BPN. Cuma milik saya lebih muda tahun pembuatannya. Dan menurut aturan yang biasa, sertifikat yang tahun muda itu yang kalah. Bagaimana solusinya, Ustaz? Wallahu a'lam, dinamakan dalam istilah syar'i adalah dengan suluh. Kalau mau dia memberikan uang kepada Anda dan berdamai, terima. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Pemanya, ya, si yang pihak yang sertifikat yang lebih lama tadi, ya, dia mengatakan, Anda pun mengatakan, saya beli tanah ini dari orang, ya, dan ada sertifikatnya. Kalau dibilang, ini mah punya nenek moyang saya, ini sertifikat saya lebih tua, ya, tapi uang saya bagaimana? Ya udah, saya beri kompensasi. Kompensasi tadi halal. Ya. Tapi kalau dia tidak memberi kompensasi dan dibawanya ke pengadilan, ya apa boleh buat? Ikhlaskan dan Allah pasti akan ganti. Dan orang yang menzalimi Anda akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Masyaallah, baik, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, semoga mendapatkan pencerahan dan Allah kasih kemudahan atas permasalahan yang dihadapi. Barakallahu fiik. Pertanyaan kami angkat kembali dari pendengar kita di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki gaji 4.950.000 dan tunjangan transport 600.000, Ustaz. Apakah ini sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat 2.5%? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau dari gaji saja Anda tidak ada wajib zakat, bahkan mungkin Anda berhak dizakati. Nah. Ya. Tapi saya enggak tahu kalau Anda mempunyai tabungan mungkin warisan atau hadiah yang sampai senilai 85 gram emas atau sekitar 54 juta rupiah kurang lebih. Kalau Anda punya tabungan sebanyak itu dan sudah 1 tahun, ya, itu wajib zakat dari itu. Tapi yang dari gaji Anda tidak. Kecuali gaji ini sudah numpuk selama sekian tahun dan sudah sampai nilainya 54 juta atau sekitar 85 gram emas. Memang ini penting dibicarakan. Sebagian orang menghitungnya dengan gajinya 1 tahun. Ya, gaji setahun kan tadi berapa, Ustaz? 54 juta dibagi 12. Berapa 54 dibagi 12? Anggap 5 juta kurang dari 5 juta sih. 4,5 juta. Sebagian orang mengatakan, dan ini beberapa lembaga zakat di Indonesia begitu mereka cara menghitung zakat mal tadi, zakat dari gaji tadi. Orang yang gajinya 4,5 juta langsung dia main potong ketika diterima 2,5%. Ya. Ini bukan syariat ini. Pada pembahasan sebelumnya, mu'alif telah menjelaskan dalam Limanul Hajjawi bahwasanya jangankan Anda terima cuma 4,5 juta. Anda terima 50 juta kontrak ruko, 60 juta kontrak ruko, tapi dibayar di depan. Sudah wajib zakat atau belum kepada saya, San? Anda punya ruko, Anda sewakan dengan harga 100 juta. Orang itu setuju setahun 100 juta dan dia bayar di depan. Hari ini dia masuk, hari ini dia bayar 100 juta. Ya, sudah wajib zakat atau belum? Belum, San. Belum. Ya, karena siapa tahu di tengah tahun gedung Anda hancur, Anda wajib mengembalikan sisa uangnya, tidak sampai nisab lagi jadinya. Maka dalam Islam itu zakat tujuannya bukan memberatkan. Kalau seperti ini dengan gaji 5 juta atau 4,5 juta umpamanya sudah terkena zakat. Dalam kehidupan sekarang 4,5 juta, anak Anda kuliah di kedokteran 2 orang. 4,5 juta ini tinggal apa? Nah, amplopnya pun sudah enggak dapat kalau gaji pakai amplop ya. Sudah kejual untuk biaya hidup tadi. Sekarang Anda keluarkan lagi 2,5% untuk zakat. Ini namanya penyiksaan diri, penganiayaan diri, bukan untuk mensucikan harta. Islam adalah agama yang sempurna. Zakat tidak memberatkan bagi yang berzakat ya dalam hartanya. Maka disyaratkanlah nisab dan haul. Maka tidak ada kewajiban zakat dari gaji cuma 4,5 juta tadi. Tapi kalau gaji Anda 55 juta umpamanya, sekali terima langsung 55 juta. Ini yang sebagian ulama membolehkan langsung Anda potong 2,5%. Karena gaji Anda ini sampai nisab. Masalah haul, boleh mengeluarkan zakat sebelum haulnya. Yang tidak boleh memundurkan. Ya, dengan syarat sudah sampai nisab. Tapi kalau gaji jauh dari nisab, 10% nisab pun enggak sampai. Ya. 1/12 nisab gajinya. Ingin berzakat dan kalau ingin bersedekah silahkan. Ya, tetapi berzakat adalah sebuah kewajiban. Ya. Allah mengatakan alladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, ada hak yang tertentu. Bukan semua maunya kita dalam mengeluarkan zakat tadi, karena dia adalah kewajiban. Sama Anda dengan melakukan sholat. Sholat Anda umpamanya sekarang melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Karena kenapa sekarang? Agar nanti siang bisa istirahat jam 11 nanti bisa istirahat enak, enggak terganggu sampai asal saya tidur. Lelah saya tadi malam umpamanya qiyamul lail. Sah sholat zuhur ya? Tidak, karena ada aturan. Syariat Allah itu yang namanya syariat itu adalah aturan, bukan mau-maunya kita dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya jazakumullah khair atas penjelasan jawabannya. Barakallahu fik. Demikian yang bertanya dan faedah tambahan dari Ustaz, semoga ini bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bima dan ingin bertanya terkait dengan saya memiliki usaha dan usaha ini dibantu permodalan oleh saudara saya, Ustaz. Bagaimana cara pembagian keuntungannya, Ustaz? Ya, memiliki usaha permodalan dibantu atau 100%? Tidak disebutkan, hanya dibantu oleh saudara. Bagaimana pembagian hasilnya? Nah, Ustaz. Yang namanya hasil setelah modal kembali. Berapa persen pembagiannya dalam syariat tidak ada ketentuan. Mau 50-50, mau 70-30, 40-60, tidak ada ketentuan. Yang ada ketentuan dalam syariat, pembagian rugi wajib berdasarkan porsi modal. Kalau modal saudara Anda tadi 100%, berarti kerugian saudara Anda yang menanggung seluruhnya. Kalau modalnya 50-50, berarti kerugian ditanggung 50-50. Baik, jazakumullah khair atas penjelasannya. Kami angkat satu pertanyaan lagi dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang sama, bahwa saya memiliki usaha. Di antaranya ada yang memiliki usaha HP, kemudian juga usaha di bidang makanan dan jual perabotan-perabotan rumah tangga. Dan total daripada nilai barang yang saya jual sudah mencapai nisab, Ustaz. Akan tapi keuntungan yang saya peroleh tiap waktu itu diputar terus. Bagaimana cara untuk menghitung zakat yang mudah, Ustaz, bagi kami? Jazakallahu khair. Anggap hari ini haulnya sudah nisab tadi kata dia kan? Seluruh nilai barang yang dijual sudah mencapai nisab, Ustaz. Anggap hari ini haulnya karena sudah nisab. Maka yang dihitung uang tunai yang ada dalam dagang tadi. Jelas, mau untung, mau biaya profesional, uang tunai seluruhnya dikumpulkan. Keluar uang tunainya umpamanya 40 juta rupiah. Kemudian barang dagangannya dihitung dengan harga modal. Ya. Tadi apa? Ada furnitur, ada apa lagi? Makanan, perabotan rumah tangga, dan HP. Hitung nilai modal semuanya. Kan bisa dari bon pembelian Anda lihat harga semuanya. Ya. Nah, keluar angka harganya ada HP 10 juta umpamanya. HP 10 juta cuma satu biji ya. Ya, di sini ada tiga pertanyaan dari tiga pengusaha HP. Kemudian yang satu berjualan di fokus ke perabotan rumah tangga, yang lain dengan makanan. Mereka bertanya bagaimana teknik untuk menghitung zakat ketika nilai barang dagangan yang kita miliki semuanya sudah mencapai nisab. Orang berbeda ini. Nah, sah. Pertanyaan cuma sama. Tadi ada uang cash 40 juta. Nah. Ada bak yang berbentuk barang. Kalau yang barangnya adalah perabot rumah tangga, dihitung harga modalnya berapa? Kan notanya ada. Anggap umpamanya perabotnya harga 30 juta. Berarti uangnya semua bahwa berarti apa basic zakatnya atau ya zakawinya sekitar 70 juta. Ya namanya dagang ada hutang, ada piutang. Ada orang yang belanja tidak tunai. Kalau ada piutang dan piutang itu diperkirakan lancar, masukkan ke dalam 70 juta tambahkan. Ada yang punya piutang 10 juta, jadi 80. Ada hutang umpamanya 80. Ada hutang umpamanya sebanyak 20. Dipotong minus 20 tinggal lagi 60. 60 juta ini kali 2,5% keluarkan zakatnya. Jelaskan ya. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, dan kami angkat satu pertanyaan kembali sebelum kami terima via telepon dari pendengar kita di Bekasi. Ustaz, saya memiliki simpanan di bank. Jumlahnya tidak mencapai satu nisab, tapi kalau digabung dengan perhiasan yang saya gunakan bisa mencapai satu nisab. Apakah dikenakan zakat bila sampai haulnya, Ustaz? Perhiasan kalau digunakan tidak ada zakatnya. Jadi tidak digabung dengan tabungan saja hartanya. Kalau perhiasan itu adalah, kalau emas itu adalah emas lantakan, emas koin, itu ya digabung dengan tabungan tadi. Tabungan umpamanya senilai 45 juta. Dia punya emas koin atau emas dinar seharga 10 juta atau seharga 20 juta. Berarti 60 juta sampai nisab zakat, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Baik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya di Bekasi. Jazakillah khair. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Baik, silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, akhi, di mana? Dari Ahmad di Jakarta. Silakan, Ahmad, silakan. Ya, Pak Ustaz, mau nanya, kalau saya mau bayar zakat kepada saudara saya yang bukan menjadi tanggungan saya, apakah harus dizaharkan, dikasih tahu gitu, ini zakat saya gitu? Yang penting Anda lihat, cek apakah dia berhak menerima zakat atau tidak. Dia berhak, berhak menerima zakat menurut Anda dalam kategori apa? Fakir miskin? Fakir, Ustaz. Fakir. Dia tidak ada penghasilan? Ada juga, ada dua. Ada yang fakir, ada yang miskin, Pak Ustaz. Sebentar dulu. Satu-satu dulu cek. Yang satu A, umpamanya ya. Si A ini. Yang A ini ada pendapatannya Yang ini ada pendapatannya, tapi tidak mencukupi. Berapa kira-kira pendapatannya? Pendapatannya sebulan paling sekitar 3 juta. 3 juta per bulan. Pengeluaran pokoknya yang makan, minum, sewa rumah, kendaraan. Bisa 5 juta. 5 juta. 5 juta, berarti kekurangannya 2 juta kan ya? Iya Pak Ustaz. 2 juta tadi kali 12, 24. Iya. Zakat Anda berapa nominal seluruhnya? Saya rencana mau ngasih 2 juta. Semua nominal zakat Anda berapa? Ini zakat, oh maksudnya zakat mal saya Pak Ustaz ya? Iya, kewajiban zakat Anda berapa yang harus dikeluarkan? 10 juta. 10 juta. Anda berikan ke satu orang masih kurang itu. Masih kurang maksudnya? Ya iya, dia kan 24 haknya dia. Iya, berarti boleh saya yang 10 juta saya kasih ke ya, orang itu ya? Ke satu orang boleh. Boleh ya? Tapi kalau Anda gak enak, ntar adiknya satu atau kerabatnya satu kok gak dikasih juga, padahal juga miskin. Anda bagi dua juga gak masalah. Kebetulan cuma satu itu sih, Pak Ustaz. Boleh satu orang. Boleh. Nah maksud saya, apakah di masih kurang itu 14. Kalau ada umpamanya adik Anda atau kerabat yang lain mau berzakat, ada lagi 5 juta zakat dia kasih, masih boleh. Yeah. Masih kurang lagi sebanyak berapa itu? 9 juta. Yeah. Ada yang berzakat, ada 9 juta, ngasih 9 juta. Setelah itu bilang ke dia, kamu tidak boleh lagi terima zakat walau 10 ribu rupiah. Baik, Pak Ustaz. Karena tidak sah orang yang menyerahkannya dan bagi yang menerima pun haram karena itu adalah zakat. Ya. Ustaz, kalau perlu nggak kita sebutkan ini zakat dari saya gitu? Anda cek aja. Tadi yang dari Anda kan cuma 10. Iya. Tanya ke dia, ada nggak kerabat yang lain atau lembaga yang lain yang berzakat ke kamu dalam hari-hari ini? Iya. Kalau kata dia nggak ada, ya udah kasih aja seluruhnya. Kasih, oke baik Ustaz. Iya, ini zakat dari saya. Oh, kalau saya tidak kasih tahu ini zakat dari saya, boleh Pak Ustadz? Yang penting niat Anda adalah zakat. Baik Pak Ustadz. Yang penting niatnya Pak Ustadz ya? Iya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ahmad. Barakallahu fiik. Kami masih terima pertanyaan berikutnya. Silakan di line telepon 021-823-6543. Di belakang Pak Ahmad. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umi di Depok. Silakan, Umu. Pak Umi di Depok, Pak Ustaz. Silakan, pertanyaannya. Saya kan ada usaha angkutan. Tapi selama ini itu penghasilannya hanya habis untuk makan. Baik. Dan alhamdulillah, Pak Ustaz, sekarang saya sudah bisa bayar zakat mal. Tapi di sisi lain ada uang yang dipinjam kakak saya. Waktu itu saya belum wajib zakat mal. Pinjamnya itu bertahap. Cuman saya lupa totalnya itu mungkin sekarang itu udah masuk nisab juga yang dipinjam. Nah, itu saya harus membayar zakat mal yang di tabungan saya ditambah yang dipinjam kakak. Apa hanya yang di saya saja? Dan masalah zakat. Allah terputus ya Om. Ya, tergantung kalau lancar dari yang kakaknya dia. Pembayarannya lancar, ya dia mengeluarkan zakatnya terus setiap tahun. Tapi kalau tidak, nanti saja setelah dia terima, dia zakatkan satu kali. Demikian semua yang bertanya di Depok. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Jazakallahu khairah. Kami masih terima via telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Syarif di Lubuk Linggau. Silakan Pak Syarif. Saya ingin bertanya Ustaz. Iya. Saya pernah mendengar kalau usaha ayam boiler itu kemitraannya haram. Kemitraannya? Kemitraan ayam boiler itu haram. kemitraan yang berbeda seperti apa yang haram, Pak Syarif? Nah, sistemnya gini, Ustaz. Jadi, kita membeli anak ayam, vaksin, obat, itu ke perusahaan dengan utang, Ustaz. Tidak tunai. Nah, nanti setelah ayamnya besar, nah, kita wajib menjual ayam tersebut ke perusahaan dengan nilai kontrak yang sudah tertulis di awal. Dan ketika perusahaannya sudah menjual ayam tersebut ke broker-broker ayam, baru kita diberikan hasil penjualan tadi dikurangi utang-utang kita. Nah, sebenarnya iya betul tidak halal karena ini menggabungkan salafun wa bai'un. Rasulullah mengatakan la yahillu salafun wa bai'. Tidak boleh, tidak halal menggabungkan hutang dengan jual beli. Ini di mana dia menjual ayam dan dia berhutang membeli ayam dan pakannya. Maka tergabung di sana jual beli dan hutang, maka hukumnya haram betul. Oh, gitu kalau. Kalau misalkan kita kan punya kandang ayam, Ustaz. Dan kita sulit buat menjual ayam tersebut dan pakan dan anak ayam gitu kan mahal gitu kan. Solusinya itu gimana, Ustaz ya? Kalau kita mandiri itu ya butuh modal yang lebih banyak dan resikonya sangat besar itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz ya, solusinya? Yang tadi jelas haram kan ya? Ya, sekarang Anda ingin solusinya, tapi tidak punya modal juga. Iya, kekurangan modal buat kerjasama aja dengan yang punya bibit dan punya pakan tadi. Dari kalian bibit dan pakan, dari saya kandang dan tenaga. Nanti hasil berapa yang terjual, kita bagi dua atau bagi untuk kalian. 55% buat saya 45% atau sebaliknya. Paham? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Ya. Tapi di sana takut ada kecurangan di dia, Ustaz. Maksudnya nanti dibuat keuntungannya kecil gitu, Ustaz, biar. Kalau curang, takut curang, jangan bekerjasama dengan orang yang curang. Oh, gitu, Ustaz. Cari orang yang amanah. Kalau enggak ada juga di dunia ini orang yang amanah, ya udah, Anda bertani aja lebih baik daripada berdagang dengan orang-orang yang curang. Oh, gitu, Ustaz. Allah barik fiik. Demikian, Pak. Baik, masyaallah. Jazakumullah khairan. Dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dari pembahasan zakat, dan kita minta Ustaz untuk ikhtitam dan kesimpulan, silakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk mensucikan diri dan harta kita dengan memberikan taufik dan hidayahnya dan kemudahan untuk mengeluarkan zakat. Karena zakat bagi orang yang tidak beriman kepada Allah berat untuk dia akan keluarkan. 5% atau 10% harus keluar dari keringatnya, maka sangat berat, kecuali dia yakin ini perintah Allah, dan perintah Allah pastilah kebaikan untuk dirinya dan hartanya. Ya, dengan demikian pelajarilah syariat Allah dengan baik sehingga hidup dan harta kita akan menjadi berkah dengan setiap apa yang Allah syariatkan pada hamba-hambanya. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam.